Shalom, selamat pagi. Kita akan membuka dua bagian Alkitab. Yang pertama diambil dalam Keluaran 28 ayat yang ke-41. Keluaran 28 ayat yang ke-41 dikasih pembatas Alkitab, itu ada di Perjanjian Lama, satu ayat di PL dan satu ayat di PB saja sebagai apa perbandingan, dan nanti kita akan lihat progressive revelation-nya, perbandingannya apakah betul-betul ada apa wahyu Allah bergerak secara progresif di sana. Keluaran 28 ayat yang ke-41 dan Lukas 2 ayat yang ke-26. Kita akan baca dulu dari Keluaran 28 ayat yang ke-41. Kita bacakan ayat ini bersama-sama. Yang sudah dapat katakan amin. Sepi. Masih nyarinya. Keluaran 28 ayat 41 ya. Ya. Kita baca ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Maka semuanya itu haruslah kau kenakan kepada abangmu Harun bersama dengan anak-anaknya. Kemudian engkau harus mengurapi, mentahbiskan, dan menguduskan mereka sehingga mereka dapat memegang jabatan imam bagiku. Konteks ini bicara tentang pentahbisan seorang imam ya di dalam PL. Sesuai dengan tema kita, bagaimana diurapi oleh Roh Kudus nanti ya. Satu bagian lagi yang terambil di dalam Lukas 2 ayat yang ke-26. Dari ayat 25 lah kita baca, 25 dan 26. 1, 2, 3. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar, saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi oleh Tuhan. Menarik, tema kita pada hari ini bicara tentang diurapi Roh Kudus. Kira-kira beberapa yang minggu lalu Pak Fenri sudah bicara tentang kepenuhan Roh Kudus kalau nggak salah ya. Ya kan? Kira-kira agak mirip, nanti kita akan kupas ini. Nah, kalau kita bicara tentang Roh Kudus atau karunia dari Roh Kudus yang diberikan kepada umat Tuhan, maka gereja-gereja yang beraliran karismatik dan Pantekostalah yang paling sering membicarakan akan hal ini. Tetapi kali ini ketika saya coba mengkritisinya, saya bukan bicara tentang denominasinya, tetapi saya sedang bicara bagaimana karismatik sebagai gerakannya gitu ya. Tetapi memang pada faktanya kita lihat fenomenanya, kalau memang gereja-gereja yang seperti itulah yang membicarakan lebih fokusnya ke sana. Namun sayangnya mereka menilai tentang semua yang berbau tentang gerakan Roh Kudus ini biasanya menurut fenomena pengalaman mereka yang terjadi tanpa mau dibekali atau diuji oleh kebenaran firman Tuhan di dalam pelajaran doktrin-doktrin dasar kekristenan. Dulu saya sempat membaca peta Public Man gitu ya. Kok dia kalau ngajar ABC kok ngajarnya doktrin Kristen doang ya? Kok enggak mau mata kuliah lain gitu ya? Kok Pak, seberapa penting Pak? Kayaknya dia cuma mau ngajar tuh doktrin-doktrin dasar Kristen plus filsafat. Dia bilang begini sama saya, kalau kamu ngerti doktrin Kristen kuat, kamu nafsir dimanapun gak goyah. Contoh, diambil tentang doktrin Allah. Allah itu kan tidak pernah berubah, betul kan? Satu salah satu sifat Allah. Terus kita dengar khotbah, ayo kita klaim janji Tuhan. Kalau kita klaim janji Tuhan, berarti Tuhan bisa diubah-ubah dong. Maka kan gak sesuai dengan doktrin Allah, betul kan? Nah, kebanyakan orang Kristen gak ngerti doktrin dasarnya gak kuat, lalu dengar khotbah seolah-olah Allah bisa diubah-ubah, padahal Allah tak bisa diubah-ubah. Nah, bagaimana doktrin dasar itu penting? Nah, ketika kita buka ayat dimanapun, kalau doktrin dasar kita kuat, doktrin dasar kan ada doktrin apa? Manusia, dosa gitu ya, keselamatan, doktrin Allah, doktrin Roh Kudus, doktrin Kristus, terus doktrin apa lagi? Akhir zaman, doktrin gereja. Kira-kira kalau semuanya itu kita kuasai, kita lihat ayat manapun gak goyang, gak bakal salah. karena dasarnya kuat. Begitu ya. Kira-kira seperti itu apa yang saya dapatkan. Nah, dan saya bersyukur pernah di karismatik. Saya sekolah teologi 4 tahun persis di karismatik. Sebelumnya pun papa saya di karismatik. Jadi kalau saya bicara ini, saya tahu persis bagaimana karismatik. Bagaimana ketika saya masuk, bermacam-macam aliran gereja karismatik ada di situ. Nah, sempat saya menyesal gitu ya. Kenapa ya? Apa? Kenapa saya gak dulu reform aja gitu langsung. Tetapi ada poin-poin yang penting, kalau kita mau jujur, mereka punya kelebihan juga loh. Ya, artinya kalau kita berani mengkritisi, kita juga harus berani dikritisi, gitu ya. Ada poin-poin yang seharusnya kita, wih, mereka punya kelebihan, gitu ya. Nah, jadi ada dua poin. Yang pertama, saya bicara tentang karismatik sebagai gerakan. Yang kedua, ya kita harus punya kerendahan hati. Artinya tiap gereja punya kelemahan-kelemahan dan kekurangannya. Dan biarlah kita boleh petik, gitu ya. Dalam sebuah mata kuliah manajemen gereja, salah seorang dosen membahas topik tentang bagaimana kelemahan-kelemahan hamba-hamba Tuhan besar gitu ya. Waktu saya kuliah gitu ya. Lalu kalau tahu si gereja ini kelemahannya gini, kekurangannya gini, si kira-kira ada 7 kalau enggak salah 7 gereja besar di Jakarta gitu ya, dibahas itu. Terus kalau kamu Roy, kamu kan semua ditanya anak teologi ya. Kalau nanti ke depan kamu jadi hamba Tuhan, kira-kira doktrinnya kayak gimana ya? Kira-kira gerejanya kayak gimana ya? Tapi saya senang dengan dosen itu, artinya gereja ke depan harus tampil lebih baik. Jangan mengulangi kesalahan yang ada. Gitu ya. Oh, yang ini ambil begini. Oh, yang ini begini. Ya, kira-kira seperti itulah apa yang saya dapatkan. Nah, kembali tentang tema kita yaitu tentang diurapi Roh Kudus. Nah, belakangan ini muncul istilah atau gelar yang diberikan kepada para hamba Tuhan atau pendeta yang pastinya gelar ini bisa katakan sebagai hamba Tuhan yang ngetop ya. Naik daun, dan bahkan bisa disejajarkan terkenal sekelas selebritis. Nah, biasanya mereka semua itu diberi gelar sebagai hamba Tuhan yang diurapi. Bagi mereka, pandangan mereka tentang hamba Tuhan yang layak diberi gelar sebagai hamba Tuhan yang diurapi, saya baca fenomena ya, orang-orang karismatik, oh ini hamba Tuhan yang diurapi gitu ya. Hamba Tuhan yang diurapi yang seperti apa sih? Yang pertama, hamba Tuhan itu mampu melakukan banyak mujizat. Terkhusus mujizat yang spektakuler ya. Yang bisa bangkitkan orang mati. Pokoknya yang sesuatu yang orang lain belum pernah lakukan, dia lakukan lah. Jadi sesuatu yang spektakuler gitu ya. Lalu yang kedua, mereka mampu mempermainkan emosinya. Sehingga merasa merinding saat pendeta itu khotbah atau worship. Lu rasain gak Roh Kudus hadir? Gue merinding lu. Kalau dia khotbah, merinding lu. Gitu ya. Kalau bahasa, kan ada tuh hamba-hamba Tuhan, wow, gitu ya. Mempermainkan emosi tuh. Jesus. Oh, Jesus. Gitu ya. Kira-kira itu fenomena-fenomena yang ada di daerah sana begitu ya. Lalu yang ketiga, hamba Tuhan ini mampu menyedot banyak orang dalam ibadah, khususnya KKR. Pertandingannya hamba Tuhan terkenal sekarang yang disebut dengan hamba Tuhan top. Kalau mereka bikin ibadah di KKR, stadion. Kalau stadion penuh, top lah dia. Kalau stadion gak penuh, gak top. Patong dengan luar biasanya ya, khotbahnya gila-gilaan. Tapi saya dengar kalah ya dengan pendeta-pendeta lain ya. Tetapi itulah ukuran mereka. Mereka ukuran selalu kuantitas. Kalau stadion penuh, nih baru nih. Hamba Tuhan yang diurapi nih. Katanya seperti itu gitu ya. Lalu yang keempat, mereka adalah orang yang punya karisma. Karisma ini dalam arti pengkhotbah ya. Tapi dalam arti bukan kuat pengajarannya, tetapi dalam arti kata dia fasilida. Sehingga pengkhotbah ini disorot dari aspek popularitasnya. Artinya dari jumlah undangan khotbahnya. Semakin banyak dia jam terbang khotbahnya, tiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, gak ada berhentinya. Minimal mungkin sekali sehari itu 2 kali 3, wah ini mantep nih. Ini pasti hamba Tuhan yang luar biasa gitu ya. Lagi-lagi ukuran yang menjadi hamba Tuhan yang top itu, sebagai hamba Tuhan yang diurapi, dinilai secara kuantitas. Lalu bisa juga diukur dari tentu saja luas area khotbahnya gitu ya. Mereka berani kan buka-buka cabang di mana-mana. Wah, bertani enggak takut rugi gitu ya. Enggak bisa lihat ruko kosong dikit lah. Wah. Ya kira-kira seperti itu. Nah, saya tambahin lagi ini populer ya. Hamba Tuhan yang dipenuhi Roh Kudus, yang ini biasalah. Biasanya kan orang itu bisa bahasa Roh Kudus, tapi itu standar lah. Tapi saya tambah satu lagi nih, Indonesia. Tapi saya jujur, saya diperhadap. Hamba Tuhan yang dipenuhi Roh Kudus, kadang-kadang hamba Tuhan yang dari luar negeri minded. Kadang-kadang kalau pendeta dari luar negeri, orang tuh lebih respect gitu ya. Apalagi dari Amerika, dari Eropa, kayaknya lebih gimana gitu ya. Padahal ketika khotbah bisa jadi isinya bagaikan bumi dan langit. Betul gak? Dalam hal sambutannya beda loh. Sambutannya udah beda. Cara men-treat hamba Tuhan itu beda. Kadang-kadang Indonesia dalam segala hal ya, enggak hanya teologi, enggak hanya yang lain, sekuler, tetapi dalam dunia rohani pun men-treat hamba Tuhan yang dari USA gitu, Amerika gitu, dari Eropa, negara-negara baju gitu ya. Wah, lebih gitu ya. Padahal kalau kita mau mengkritisi, mau belajar betul-betul, ya banyaklah kekurangannya gitu. Nah, kira-kira inilah ada 6 poin yang saya dapat simpulkan, dan mereka biasa menyebut mereka ini adalah orang-orang yang sebagai hamba Tuhan yang diurapi. Tapi kalau saya simpulkan, jadi intinya bagi banyak kalangan mereka yang menilai hamba Tuhan yang diurapi itu dinilai dari sudut pandang persepsi karunianya dan result. Resultnya ini bicara tentang kuantitas ya, bukan kualitas. Tetapi mereka mengesampingkan kehidupan moralnya, lalu mereka mengesampingkan kehidupan keekonomiannya, ekonominya yang semakin kaya, makin merajalela, bahkan gak bisa diedit ya kekayaan hamba Tuhan di sana. Lalu kehidupan keluarganya, lagi-lagi fenomena mujizatnya, karunianya, dan jumlah jemaatnya sebagai ukuran bahwa hamba Tuhan itu adalah hamba Tuhan yang diurapi. Nah, sekarang kita masuk, kita mau mempelajari tentang arti makna yang diurapi oleh Roh Kudus menurut Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nah, di dalam Perjanjian Lama, kata diurapi secara asasi menunjukkan kepada tindakan ilahi. Itu sebab mereka yang diurapi adalah yang memiliki jabatan, tadi kita baca ya, bagaimana apa imam ya. Ada tiga, tapi saya gak akan buka banyak kan ayatnya. Ada tiga yaitu nabi, raja, dan imam. Namun kalau kita lihat dalam konteks sekarang ini, dalam pengertian ditabiskan, artinya dipakai sebagai alat khusus bagi Allah. Jadi jubah sarana ya, dipakai alat khusus bagi Allah. Begitu juga terhadap benda-benda seperti apa tabut perjanjian dan perkakas bagi bait Allah yang diurapi itu. Artinya sebagai alat yang suci, tetapi dalam pengertian bukan alatnya yang suci, tetapi tujuan dari pemakaiannya yang suci. Biasanya kalau fenomena gereja kan sekarang minyak urapan, ya kan? Seolah-olah bendanya yang suci. Kalau baptisan kan pakai air, gitu ya. Padahal kedua baik minyak maupun air itu cuma simbolik dari apa? Roh Kudus. Nah, yang saya ingin tekankan sekali lagi, bukan alatnya yang suci, tetapi dalam pengertian adalah tujuan dari pemakaiannya yang suci. Itu sebab Allah murka jika umat Tuhan mengkultuskan benda apapun, seperti yang diatur di dalam 10 hukum Tuhan ya. Dan biasa di dalam proses pengurapan digunakan minyak yang dibuat dengan aturan yang biasanya apa ketat gitu ya. Kita bisa lihat nanti ya, dan begitu juga dalam penggunaannya, Keluaran 30 ayat yang ke-25. Dan kalau kita pelajari lebih dalam lagi, orang yang membuat minyak urapan itu dengan sembarangan dan memakai sembarangan akan dihukum mati oleh Tuhan. Berarti betapa seriusnya ketika kita menyalahgunakan dari minyak urapan itu sendiri, baik cara membuatnya termasuk cara menggunakannya. Nah, minyak yang dicurahkan dari buli-buli ini hanyalah sekali lagi merupakan sebuah simbolik dari Roh Kudus, baik minyak maupun air itu sendiri. Nah, bagaimana tentang arti kata urapan itu yang di dalam Perjanjian Baru? Begitu juga di dalam Perjanjian Baru, minyak kembali yang saya bilang hanya sebuah simbolik. Nah, kalau di dalam praktek masa kini, gereja membaptis umat kan dengan air. Yang tadi saya bilang bahwa merupakan simbol dari Roh Kudus. Artinya, baik minyak maupun air hanyalah sebuah simbol dan bukan benda magis gitu ya. Tetapi tujuannya lah yaitu pengurapan yang adalah suci. Nah, kalau di PL ketika dalam penggunaannya akan dihukum mati, lalu bagaimana di dalam Perjanjian Baru? Sebenarnya pada prinsipnya sama, bagaimana kita akan tetap menjadi orang terhukum di hadapan Allah. Tetapi memang hukumannya berubah gitu ya. Dalam arti kalau dulu kan orang tidak taat kan dikutuk gitu ya. Terus kok sekarang kan udah ditebus Yesus gitu ya. Kok kalau sekarang orang bikin dosa dibiarin aja. Nah, itu kan pernah waktu itu saya khotbahkan ya. Bagaimana kok anak ini sejak lahir dia buta? Salah siapa nih? Salah dia apa salah orang tuanya? Betul? Nah, itu kan pola pikir Perjanjian Lama. Nah, artinya dia pikir kalau enggak taat pasti dikutuk. Tapi Yesus bilang ini bukan salah anaknya, bukan salah orang tuanya, tetapi melalui ini pekerjaan Tuhan akan dimuliakan. Lalu saya dapat, apa sih maksudnya ya? Akhirnya saya menemukan, maksudnya begini loh. Banyak kan orang berbuat bilang gini, hukum dibuat untuk dilanggar. Betul enggak? Filosofi pemikiran orang berdosa nih, hukum dibuat untuk dilanggar. Nah, yang saya petik begini loh. Waktu kalau saya di ujian di mahasiswa teologi, ya kan? Biasanya kalau semua Anda murid-muridnya gitu ya, kalian semua enggak nyontek gitu ya. Tapi kalian enggak nyontek karena ada saya. Betul enggak? Jadi belum hebat. Pertanyaannya, kira-kira kalau saya keluar dari ruangan, kalian tetap enggak nyontek enggak? Betul enggak? Kalau murid-murid tetap tidak nyontek, maka saya layak diberi gelar sebagai guru besar. Karena tidak hanya transfer ilmu di sana. Karena saudara gentar, sekalipun saya enggak ada. Betul? Ada sebuah pertanggung jawaban. Persis dengan Tuhan. Hukum itu diberikan. Jangan sampai kita taat sama Tuhan karena takut ke neraka. Bukan itu sejatinya. Kita takut sama Tuhan, mau taat sama Tuhan karena kita cinta Tuhan. Bukan karena takut ke neraka. Mengerti? Justru kesejatian itu diuji. Makanya sekarang gila. Kalau saya boleh pilih, rambu-rambunya lebih jelas PL. Mata ganti mata, gigi ganti. Begitu dosa, pak, begitu dosa, pak. Kalau di PL, di PB, serem banget. Seakan-akan semua dibiarkan saja. Tetapi lagi-lagi ada tujuannya, ada progressive revelation-nya, di mana umat Tuhan harus bertumbuh. Istilahnya kalau anak kecil, didikte, nak, ini uang 1.000, ingat ya, 100 harus nabung, ini untuk jajan, ya, ini untuk persembahan. Diatur, udah gede, harus tahu sendiri. Nah, di PL tuh kira-kira didikte itu cara bangun bait Allah, gini gimana, kalau hidup gimana, gimana. Di PB enggak gitu. Kalau di PL cari jodoh, Ripka dikasih tanda. Kalau di PB enggak, cari sendiri. Paling cuma kasih rambu-rambunya, harus sepadan. Nah, tujuannya kita harus nangkap tuh, progressive revelation-nya. Nah, saya bisa nangkap, oh begitu gitu loh. Ya kan? Kenapa hukum itu dicabut, dibiarin aja. Kalau saya boleh pilih, makanya tokoh Marcion bilang, Marcionisme gitu ya, Allah di PL lebih jahat dibanding Allah di PB. Karena Allah PL, wah begitu salah, pak, pak, pak. Allah di PL, PB kan penuh kasih karunia. Padahal pada prinsipnya tetap sama. Cobalah peristiwa Ananias dan Safira. Begitu mereka melakukan dosa, pak, mati. Tetapi itu cuma sekali terjadi di PB. Ingin mengatakan bahwa pada prinsipnya Allah tetap sama. Setuju? Bagaimana dia kasih, dia menungolkan kemurahan hatinya, tetapi di sisi lain ada murka Allah. Tetapi hukum itu dicabut sama Allah. Dibiarin. maka dibiarkan kita dalam kesuksesan, dalam keberdosaan ya. Nah, kira-kira itu yang bisa kita tangkap begitu ya. Nah, kembali ke dalam topik kita pada hari ini, yaitu tentang yang diurapi Roh Kudus. Begitu seriusnya saya bilang tadi, jangan anggap sepele. Karena gelar yang diberikan, yang diurapi oleh Roh Kudus, sebenarnya lebih tepatnya hanya kepada Yesus Kristus. Satu-satunya, karena karta Kristus itu sendiri, artinya yang diurapi. Jadi sangat mengerikan jika hamba Tuhan sekarang ini diberi gelar tersebut. Atau mereka mungkin mengaku sendiri sebagai hamba Tuhan yang diurapi. Maka lebih baik, sebenarnya cukuplah hamba Tuhan yang dipakai Tuhan secara sungguh-sungguh. Kalau saya bukan yang diurapi ya, saya lebih melihat sebenarnya hamba yang dipenuhi Roh Kudus. Agak-agak beda tipis ya, tapi saya coba kupas lagi ya. Bagi mereka, nah ini saya baca bukunya. Ini orang yang paling terkenal, buku ini. Judulnya apa? Selamat Pagi Roh. Kenapa dia pakai Selamat Pagi? Karena dia ingin membuktikan, kalau Selamat Pagi kan kayak nyapa kan? Dia ingin membuktikan dialah orang yang paling dekat dengan Tuhan. Maka hamba Tuhan ini terkenal dengan julukan orang yang paling cepat mengundang hadirat Roh Kudus. Tercepat dia. Siapa dia? Benny Hinn orangnya. Itu sebab orang berlomba-lomba duduk di sebelah Benny Hinn. Betul? Berani bayar 1 M, 1 juta, supaya bisa merasakan hadirat Tuhan. Dinner bersama Benny Hinn. Dialah. Nah, tetapi kalau kita kritisi orang yang dipenuhi Roh Kudus, nomor satu adalah orang yang berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Nomor dua, orang yang merasa paling dekat sama Tuhan adalah orang yang berani menderita buat Tuhan. Maka gaya hidupnya mungkin berubah ya, bukan kekayaan menjadi tujuan, tetapi mereka berani memberita. Itu keluar dari Ayub kan. Kalau dulu aku dengar Tuhan dari apa kata orang. Tapi sekarang aku dengar Tuhan dari pribadinya sendiri, pengalaman pribadi. Nah, ketika Ayub berbicara seperti itu, dia dalam konteks lagi diberkati apa lagi menderita? Mende? Saya gak percaya. Orang dekat sama Tuhan yang, karena logikanya sederhana. Kalau kita lagi banyak duit, ama lagi gak banyak duit, kira-kiranya doanya lebih sungguh-sungguh mana? Halo, lagi banyak duit nih, jalan ke gereja, betul ya? Ama lagi gak banyak duit, doanya lebih-lebih sungguh mana? Pasti gak banyak duit, bahkan lagi gak ada duit, betul gak? Iya kan? Nah, hubungan kedekatan itu, bukan saya gak percaya, begitu. Artinya, kaya dan miskin gak jadi masalah. Toh, orang kaya juga bisa dipakai oleh Tuhan, ada juga orang kaya yang diberkati Tuhan. Lagi-lagi seperti Abraham. Abraham diberikan janji untuk anak, punya anak. Baru punya anak. Diminta dipotong sama Tuhan. Bayangin. Tapi menurut ceritanya, Abraham gak klaim janji Tuhan ya. Lu yang janji sendiri, lu minta sendiri dipotong. Kan aneh ya. Tapi orang Kristen sekarang berani klaim lu. Gila ya. Aneh ya. Ayub juga gila. Diberikan semua hartanya. Luar biasa. Nah, tapi pengujian Ayub luar biasa. Tapi ketika semuanya diambil, Ayub bilang, terpujilah Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Talk show kemarin, Pak Hotma cukup menggugah saya kaget gitu ya. Gila, dia berani jual Rolls Royce-nya. Rolls Royce baru beli, diterbangkan dari luar negeri, baru plat nomornya apa tahu nih, belum jadi ya plat nomornya. Dijual. Lalu yang kedua, dia mau beli lagi. Sekali waktu dia kumpulin, lagi mau udah ada barangnya, tapi duitnya gak ada. Sekali ada duitnya, barangnya gak ada. Sekali waktu pas nih, barangnya ada. Begitu barangnya ada orang minta dia untuk sumbang gereja. Sumbang lagi. Padahal dia udah DP tuh. DP duitnya untuk beli Rolls Royce itu. Katanya sih, menurut ceritanya, Ruud akhirnya membelinya lagi kan. Ditambahin 250 juta. Wow. Gak munafik. Dia bilang kecintaannya adalah mobil paling termahal. Tetapi dengan saya lihat ya, walaupun dia gitu, dia gak terikat sama harta itu. Dan saya percaya, hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa, pasti akan diuji. Diuji sampai tingkat semua aspek lah. Baik harta lah, atau keluarga kah, atau semua. Kita lebih cinta mana nih? Kita harus menaruh lebih cinta Tuhan dibanding segalanya. Betul gak? Nah, ketika kita berani begitu ya, itu berkat akan semakin mengalir gitu ya. Dulu, karena saya dulu sekolah teologi sama anaknya Pak Yakob Nahuai, satu kelas gitu ya. Lalu dia cerita, dia bilang gini, Roy, papa saya tuh mau bangun gereja, jual rumah. Dan kamu tahu Roy, waktu dia umumin jual rumah, itu gak pakai diskusi sama saya, anak, atau istri. Dia naik mimbar, dia dulu orang pertama. Saya mau bangun gereja, harta saya yang paling berharga, saya jual rumah. Itu awal-awalnya, gaya hidup Pak Yakob begitu, istrinya wow. Sampai istrinya bilang, sama Pak Yakob, apa? Papa, anak kita kan ada sekolah di Amerika, duit dari mana Pak nanti? Waktu saya dengar kawinnya, dia pun begitu. Mau bangun gereja, dia taruh cincin kawinnya, disumbang ke gereja. Harta yang paling berharga. Tetapi, memang gila dia berkatnya. Nah, memang cukup sulit ya. Maka sisi-sisi lain, gitu ya. Memang bagaimana kita tidak terikat seperti itu. Ketika kita berani tidak terikat dengan harta, berkat itu kayak mengalir dengan sendiri gitu ya. Makanya kan, Pak Yakob terkenal dengan apa pendeta miskin, karena pendeta pedesaan lah yang pilih dia. Bayangkan pendeta dari luar daerah gak kenal dia, bisa datang ke gereja Pak Yakob minta duit. Pak, minta duit pak, bangun gereja. Dikasih tuh, padahal gak dikenal. Semua pengurus ngomel, pak mana udah bodoh, itu petanggung jawab dia sama Tuhan. Di tengah kebodohannya, memang seharusnya dia kritis. Tetapi dalam hal memberi dia berani. Tapi akhirnya berkatnya luar biasa, begitu ya, walaupun memang istri agak godek-godek gitu ya. Tapi saya percaya, ada yang saya bisa petik gitu ya. Bagaimana tidak melekat. Dan saya cukup kaget juga dengan Pak Hotna. Wah, image saya, di orang kasih namanya lawyer terkenal kan. Waktu kemarin gagal kan talk show. Karena ada demo. Panan udah undang tuh lawyer-lawyernya. Saya mau tahu Roy, bagaimana dia bisa kaya. Gak mungkin pengacara bisa kaya. Tetapi hari itu terpukul ya. Terpukul artinya yes, dia gak munafik, punya kelemahan dia gak mau miskin. Tetapi di sisi lain, sisi lebihnya, saya lihat dia gak terikat tuh sama harta itu. Dia berani jual harta yang paling berharga untuk Tuhan. Kepukul. Kalau menurut saya ya, itu menjadi gugatan buat kita semua. Nah, orang yang dekat sama Tuhan adalah orang yang berani menderita, kehilangan segalanya. Karena Tuhan ingin jadikan segalanya. Lalu orang yang mengalami kepenuhan Roh Kudus, nah ini kan di Kisah Para Rasul ya, ini Pak Big Ben pernah bahas ini, saya ambil gitu, saya kutip gitu ya. Bagaimana orang yang dipenuhi Roh Kudus, itu bukan yang sebenarnya sejatinya bukan bahasa roh kan cuma salah satu koronnya. Tetapi semangat yang di sana adalah orang yang mau mati buat Tuhan. Sebelumnya kan ke-12 murid Yesus, sebelum Yesus tersalib kan, mereka adalah orang yang takut kan. Ketika mereka tanya, engkau murid Tuhan? Enggak. Pada menyangkal semua. Ketika Yesus bangkit dan naik ke sorga, lalu mereka dipenuhi roh kudus. Mulai saat itulah, Petrus yang tadinya takut mati, sekarang berani mati. Begitu dia khotbah 3.000 orang bertobat, tetapi bukan khotbahnya menghasilkan 3.000, tetapi bagaimana kehidupan Petrus berani mati buat Tuhan. Yang tadinya takut kan, penderitaan bukan menjadi sebuah musibah lagi, justru penderitaan di dalam Tuhan menjadi sebuah kehormatan dan kebanggaan ketika memberitakan firman Tuhan. Nah, itulah yang bisa kita lihat bagaimana seharusnya tentang orang yang diurapi Roh Kudus. Tetapi intinya, sebagai umat Kristen harus jadi model dalam integritasnya, terlebih para hamba Tuhan atau pengkhotbah. Mari kita mengkritisi hamba Tuhan yang diurapi gitu ya. Bukan karena membencinya, tetapi justru mengasihinya. Lihatlah kesalahan Musa. Ini kelihatannya sepele ya. Walah, cuma salah jabatannya dipikirin. Ya kan? Diributin gitu ya. Tapi pernah enggak berpikir? Musa cuma gara-gara disuruh ngomong, terus dia ketuk, enggak masuk tanah perjanjian tuh. Kalau kita jadi Musa, sepele enggak? Halo? Kelihatannya sepele ya. Gila, perjuangan Musa udah mati-matian, cuma gara-gara suruh ngomong, dia ketuk. Dan gara-gara itu, dia gak masuk tanda perjanjian. Wow, kalau saya jadi Musa, cemburu habis saya. Gila, bahkan Musa pernah bilang, ketika Tuhan mau hukum dia, lebih baik gue yang mati. Wah, perjuangan Musa tuh udah gila-gila. Cuma gara-gara secere. Ya, sekarangnya kalau gak nonsen banget sih ya. Cuma gara-gara gitu doang kayaknya, masa sih gara-gara gitu dia gak sampai sekarang. Tetapi yang bisa kita petik adalah, bagaimana semakin banyak kita tahu, sebanyakin banyak, kita dituntut oleh Tuhan, begitu ya. Nah, kalau kita lihat arti kata dosa itu bahasa Yunani-nya hamartia, betul kan? Artinya tidak tepat sasaran, meleset. Nah, dengar baik. Iblis cuma butuh satu derajat, enggak perlulah 180 derajat. Satu derajat meleset Anda, udah, Anda enggak tepat. Enggak melakukan seperti apa yang Tuhan mau. Lalu dalam PA Tamara, saya dapat lagi dari Pak Big Man gitu ya. Bagaimana di Keluaran 39 ayat 32. Coba kita buka, Keluaran 39 ayat 32. Ini menarik begitu ya. Saya dulu nafsirnya juga gak kayak gini. Begitu saya kan, begini tuh maksudnya. Keluaran 39 ayat 32. Kita bacakan ayat ini bersama-sama. Ini penting nih. Kelihatannya enggak sepele ya, padahal ada hal-hal yang kecil sampai yang kecil Tuhan pun perhatikan. 1, 2, 3. Demikianlah diselesaikan segala pekerjaan melengkapi kemah suci. Ya, ini kemah pertemuan itu. Orang Israel telah melakukannya apa? Tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Demikianlah mereka melakukannya. Wow, orang Israel melakukan tepat. Contohnya ya, saya udah ambil ayatnya tadi. Ketika mereka suruh buat pelataran ya, panjangnya 100 hasta. Kalau mau dibuat 120 bisa enggak? Kalau memberikan terbaik. Halo, mau bisa enggak? Bisa dong, supaya lebih dong. Kalau kurang pasti enggak mungkin kan. Kalau berikan terbaik lebih. Tapi enggak tuh, dia melakukan tepat. Jadi itu bicara tentang bagaimana kualitas. Nah, nanti progressive revelation-nya ditarik di Wahyu. Bagaimana Kristus mengatakan, tidak boleh ada yang menambahkan, tidak boleh ada yang mengurang. Kita harus pikirkan tuh, cari tahu apa yang Tuhan mau. Sehingga setiap pelayanan persis, tepat. Kelihatannya sepele ya. Nah, banyak orang Kristen sekarang melayani, sebenarnya gak melayani Tuhan. Padahal melawan Tuhan. Gitu ya. Seperti Petrus kan, dia dibilang, dinubuatkan sama Yesus ketika Yesus mau ke Yerusalem, dia akan ditangkap di sana, disiksa, disalibkan, sampai mati kan. Tapi kan Petrus kan sok jadi pahlawan kesiangan. Oh tidak guru, aku akan rela mati. Wah, ya kan? Parah. Lalu Yesus menghardik Petrus gitu ya. Apa yang kau pikirkan, bukan apa yang dipikirkan Allah, dipikirkan manusia. Nyalang kau iblis, gila. Ayo dengar baik Petrus. Sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkal aku 3 kali. Gila, Rasul Petrus, ketua kelas ditegur pakai ayam. Waduh. Kita mau ditegur anak sekolah minggu aja pendeta. Gak usah sekolah minggu lah, jemaat aja lah. Betul gak? Atau orang junior lah, udah gempa bumi kita. Gimana kalau kita Rasul Petrus ditegur pakai ayam di 11-12 muridnya. Itu menjadi pelajaran bagaimana jadi hamba Tuhan harus rendah hati. Bahkan Tuhan pun pernah menegur, itu masih hidup, ayam bisa bekokok. Binatang ya, compare-nya. Ada yang lebih parah lagi. Tuhan pernah membandingkan kita dengan mati, dengan benda mati, yaitu batu. Waktu Yesus masuk kota Yerusalem, naik keledai. Semua orang yang memuji Tuhan, Hosana, Hosana, suruh diam kan. Yesus bilang, kalau mereka diam, maka batu ini akan berteriak. Gila. Lagi-lagi manusia dikompar. Kali ini bukan binatang, dengan batu. Itu sebab jangan sombong. Apa susahnya bagi Allah? Karena Allah menciptakan dari tidak ada menjadi Lah manusia kan dibuatkan jadi dari debu. Betul enggak? Apa susahnya buat Allah buat kursi jadi manusia? Di satu sisi manusia unggul loh. Diciptakan segambar dengan Allah. Di sisi lain kita kalah loh. Apa coba? Bahan ciptaannya. Semua isi bumi ini rata-rata diciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Betul? Pohon-pohonan. Jadilah. Jadi. Jadilah. Jadi. Bahannya dari tidak. Kalau manusia? Dari yang udah ada tuh. Dari debu. Sisi satu, kita unggul. Tetapi sisi lain, enggak loh. Sebenarnya bahannya lebih berkualitas yang lain. Karena dari yang tidak ada. Memang. Nah itu sebabnya bagaimana kita jangan sombong. Pelajar itu bisa kita lihat. Kalau semua kelolong langit ini tidak ada manusia pun, satu pun manusia yang tidak mau meresponi panggilan Tuhan, yang tidak mau melakukan tepat seperti apa yang Tuhan mau, gampang jawabannya. Gak usah saya jawab kayak gitu, kalau begitu Tuhan gak maha kuasa dong. Kadang-kadang hamba Tuhan, Allah butuh saudara. Siapa bilang Allah gak butuh? Nah, waktu saya di vakansi gitu ya, liburan ke Belanda, saya bingung khotbah apa nih. Khotbah mujizat pasti gak laku nih. Saya tanya, orang Eropa tidak butuh Tuhan. Saya balik khotbahnya, Allah tidak butuh saudara. Wah. Baru mereka tahu kan, siapa bilang Anda butuh? Tanpa Anda pun Allah bisa, kalau enggak dia gak maha. Bingung-bingung dia kan. Saya malah hajar balik filosofi dia. Tapi bersyukur Tuhan berikan pencerahan. Saya bingung tadi mau khotbah apa ya. Apa berkat kayak apa kayak, wah dari situ saya masuk begitu ya. Nah kembali ke persi ini, jangan anggap sepele walaupun hari ini tentang apa doktrin gereja ya, tetapi datang yang diurapi tentang Roh Kudus, walaupun sekedar jabatan, tetapi hal itu kan hal yang menempel. Lagi-lagi kita mau belajar melakukan tepat seperti apa yang Tuhan mau, exactly loh. Kalau disuruh bangun 100 ya 100, nggak cari tahu. Contoh ya, ini kayak Petrus nih sebenarnya ya. Udah jelas-jelas Matius 24, tanda-tanda akhir zaman ada gempa, betul gak? Ada peperangan, gitu ya. Lalu banyak orang Kristen, wah kita kumpul 500 orang, kita berdoa 1000 orang, supaya gempa itu gak terjadi. Loh, sesuatu yang sudah dinubuatkan Tuhan, pasti terjadi gak? Seharusnya sebagai rekan sekerja Allah, kita doanya harus seiring. Betul enggak? Walaupun terlepas semua gempa bumi ini hasil kesalahan manusia juga bagaimana dia tidak merawat. Betul enggak? Tetapi ya, saya percaya mau pakai doa semalam suntuk pun, 1000 suntuk pun, betul enggak? Mau pakai puasa kayak kalau itu sudah digenap, dibuatkan sama Yesus dan percayalah itu pasti terjadi. Malah seharusnya doanya enggak begitu. Emang kalau gempa kenapa? Makin cepat bumi ini hancur, makin senang dong. Karena itu masa penantian kita ketemu Tuhan. Betul gak? Harusnya sesuatu yang kita expecting gitu ya. Sesuatu yang kita tunggu-tunggu, makin cepat makin bagus. Makin selesai kita. Selesaikan, kan pertandingan kita lebih berat di dalam dunia kesementaraan. Karena ada iblis di sini. Di sana kan ya udah, penuh hirup pikuk. Karena kemenangan, betul gak? Tetapi lagi-lagi, gagal lagi. Doain supaya gempanya gak ada gitu ya. Oke lah kalau karena kesalahan, tapi lagi-lagi coba cermati. Kalau lihat Matius 24, kenapa kita kaget-kaget? Karena itu sudah dinubuatkan. Betul enggak? Sama kayak Petrus. Udah jelas-jelas Yesus bilang, dia ke Yerusalem, dia akan ditangkap, disalibkan. Petrus kayak pahlawan kesiangan. Sok-sok membela, padahal dia bukan membela. Justru sepertinya dia melawan Tuhan. Persis orang Kristen sekarang, seolah-olah dia melayani, padahal dia tidak melayani. Ada banyak hal yang kita temukan, yang sebenarnya mereka melayani padahal tidak melayani. Nah bagaimana yuk terus kita belajar Di sini saya bersyukur banget begitu ya. Wah banyak banget dah. Saya jujur, saya angkat topi lah. Dan saya lebih kepada balas budi gitu ya. Bukan ini cari muka ya, enggak. Jujur. Saya dapat ilmu teologi gratis banyak dari Pak Bigman. Mungkin kalau saya dapat dari luar, saya mesti kecap itu S2 atau S3. Tapi dari ABC, saya biasa bertanding tuh di luar orang-orang S2, S3. Khususnya di karismatik gitu ya, belum pengen. Tapi saya rindu pengen balik ke sana. Tapi dalam rangka ingin meluruskan mereka. Dan puji Tuhan udah pelan-pelan loh. Udah masuk pelan-pelan, mereka terima. Tapi kalau saya masuk, jangan tanya saya benderanya apa. Yuk kita diskusi teologi aja. Dan akhirnya banyak kok orang karismatik yang mau berubah. Betul? Dan saya salah satu hamba Tuhan yang salut, saya angkat topi nih. Dan susah jadi hamba Tuhan gini. Dan saya kalau gitu, jarang saya menemukan hamba Tuhan gini. Siapa dia? Pendeta Erastus. Dia khotbah begini. Dulu saya khotbah begini nih. Ini khotbah saya salah nih. Sekarang saya gak mau lagi. Saya gak mau umat Tuhan dibodoh-bodohi. Gila. Artinya, kesannya berarti gue dulu khotbah salah ya. Untuk mengatakan hamba Tuhan tuh ya. Untuk mengatakan dulu khotbah salah. Gengsi gak? Halo? Gengsi gak? Gengsi habis. Tapi dia, ketika dia berubah, padahal ya, dia dokter. Dan bicara jujur, dia memang dipengaruhi sama Pak Bigman. Pak Bigman kan gak dokter. Pak Eras dokter loh gelar ya. Dia berani begitu ya. Saya bilang, wih, kok bisa ya? Dia dipengaruhi ya, dan berani ngomong kayak begitu. Lihat pendeta sekarang, yang hebat-hebat. Gak berani, berubah doktrinnya gak berani. Bukan gak hanya berubah, dia berani ngomong begitu ke jemaat. Berapa kali saya hadir kok. Dulu saya begini, sekarang saya gak mau. Semua kita harus berubah. Nah, intinya begini ketika hamba Tuhan ya, setiap hamba Tuhan punya kelemahan lah. Betul gak? Halo? Cuman kesalahan begini, kalau hamba Tuhan yang biasa kasih kesaksian dalam firmannya, yang spektakuler, nah biasanya dia emang dikarismatik gitu ya. Begitu jatuh, pasti umat Tuhan kecewa. Betul gak? Karena dia udah seperti kayak malaikat gitu ya. Semua doa dijawab. Udah kayak kan gak pernah salah. Karena yang dikhotbahkan tuh kesaksian yang spektakuler. Gak pernah dia kesaksian yang ditonggolin yang jatuh dalam dosa. Enggak. Padahal ya, nah saya suka di sini nih belajar. Diajarkan bagaimana ketika hamba Tuhan kita jatuh, terus kita bangkitnya gimana tuh? Melawan dosanya. Menghadapi realita kehidupan. Betul? Nah dengan begitu, jemaat akan menerima. Ternyata pendeta pun mengalami sebuah dia bisa jatuh, betul kan? Karena pendeta itu manusia juga. Tetapi bagaimana diajarkan kepada jemaat, cara bangkitnya gimana nih? Cara memulihkannya gimana nih? Nah, gitu. Artinya kita bicara realita, fenomena yang ada di bawah. Nah dengan begini, begini aja masih berat. Ada orang gak terima begitu ya, melihat pendeta jatuh dalam dosa. Hari ini dengan segeralah, Roy guru Injil. Roy masih kelemahan, yes, tapi saya mau bertumbuh. Dan salah satu saya ikut Pak Bigman, saya jujur. Ada Pak Bigman kelemahan, tapi saya lihat berubah dia. Saya mau ikut pemimpin yang berubah. Kalau dosa, semua juga punya kelemahan. Amin. Kalau pemimpin berubah, jemaat juga berubah dong, seharusnya ya. Tapi gini loh, ini bodohnya kita, itu pun saya layani. Ada orang yang menyakiti saya gitu ya, ini pelajaran buat saya. Terus saya jadi benci gitu ya. Terus orang itu jadi berubah minta maaf. Dia udah berubah, saya belum berubah. Masih benci dia. Bodoh gak? Awalnya kita yang menang. Dia yang berbuat dosa. Ketika dia bertobat, jadi dia yang menang. Kita ketinggalan, jadi mundur. Ngerti gak maksudnya? Seringkali kita gitu loh. Orang lakuin dosa, terus kita cap. Kayaknya sepertinya selamanya begitu. Gitu loh. Memang ada Yudas lah yang gak selamat. Tetapi di sisi lain ada Petrus loh yang bertobat. Betul? Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Dan akhirnya Petrus berubah 180 derajat. Yuk sama-sama kita berubah, membangun. Mudahlah mencari kesalahan orang lain. Betul? Tapi sungguh susah mengalah buat orang lain. Menyangkal diri. Wow! Kalau dalam kemarin talk show, kalau dalam dunia bisnis harus win-win solution. Tapi di Kristenan harus jadi loss dulu. Supaya bisa win. Gila itu pertandingan yang berat. Dihina, dicabut. tetapi lagi-lagi bagaimana kesungguhan kita ikut Tuhan gitu ya, supaya betul-betul semakin hari. Dan saya jujur berat. Waktu saya dengar khotbahnya Pak Bigman, waktu saya diteguhkan jadi guru Injil, saya kayak ketampar gitu ya. Teman-teman karismatik saya hadir semua tuh, saya undang. Buset ya, itu khotbahnya mukanya buak, kayak udah saya kasih, muka saya kayak ke depan ya. Saya sadar masih banyak kekurangan. Gila, kayaknya rasanya belum pantas gitu ya. Pegang gelar itu. Dipikir saudara bangga, beban. Makin beban. Ini masuk kandang macan. Karena yang dikhotbahkan gak bisa dipelintir, harus sesuai. Kalau saya dikhotbah tempat lain, kan urusannya PK. Satu kali saya diundang, aduh, ini gereja gede nih, pertama kali saya undang. Dikasih tema mujizat. Ada dong rasa manusia pengen diundang lagi. Temanya mujizat. Lagu sebelum firman, mujizat itu nyata. Saya bilang sama dia, hari ini mujizat menjadi sesuatu yang menyenangkan. Tetapi bisa jadi hari ini Anda berubah pikiran. Tetapi nanti dulu, saya akan khotbah lengkap hari ini. Saya bilang begitu ya. Dan bisa jadi urusannya saya gak diundang lagi. Dan tahu saudara, sampai sekarang saya masih terus diundang. Saya harus khotbah lengkap tuh. Dalam 45 menit menerangkan mujizat lengkap utuh. Dan akhirnya diundang lagi tuh. Dan hamba Tuhannya, wah begini nih Pak. Coba Bapak masuk PA di tempat gereja ini Pak, kasih bagi-bagi. Makanya saya bersyukur banget gitu ya. Paran geder loh. Betul loh, karena urusannya amplop ini. Amplopnya kan gede nih, supaya diundang lagi gimana? Saya bisa dong, pelintir dong khotbahnya supaya diundang lagi. Tetapi lagi-lagi, saya belajar ya Pak Bimbing. Banyak hal lah saya, ini bukan membangga-banggakan. Pak Bimbing tuh kalau khotbah ulang tahun, khotbah rumah baru, khotbah apa, mobil baru gitu ya. Kita bersyukur bukan karena rumah baru. Pertanyaannya, kalau gak ada rumah baru, Anda bersyukur gak? Itu kan gila. Coba pendeta undang di khotbah bersyukur rumah baru. Mana ada yang berani begitu? Yang ada ya, tuan rumahnya dipuji-puji Pak Pendeta. Wah bersyukur, Bapak ini dapat rumah baru. Ini enggak. Bahaya Pak Bimbing kalau khotbah, gila. Gitu ya. Tapi orang mau dengar gitu ya. Gila ya. Jangan-jangan pengucapan syukur cuma gara-gara semua yang baru. Terus kalau semuanya yang lama atau hilang, kira-kira kita masih bersyukur gak? Nah itu butuh mental ya. Dan saya memang bertemu, ya seperti itulah. Dan jujur kalau kebaktian pengucapan syukur sama kebaktian kematian penghiburan, gedean mana amplopnya? Ya pas jangan syukur lah. Nah itu lagi-lagi bagaimana diuji kemurnian. Tapi saya pengen seperti itu. Bodoh amat gak diundang lagi. Urusannya ya ke Tuhan. Bodoh. Tetapi ya lagi-lagi perlahan-lahan Tuhan bimbing saya. Dengan segala kerendahan hati, yes saya masih punya banyak kelemahan. Tetapi saya mau bertumbuh. Dan saya mau belajar kemurnian. Jujur, saya dari sekuler. Banting setir. Wih. Kalau Anda dalam posisi saya, mungkin ada yang sepintar dengan saya gitu ya. Bisa teologinya. Coba kalian taruh kerjaan sekuler Anda, terus masuk yuk full time di gereja. Pegang gaji di gereja. Anda berani gak? Dengan pas gitu ya. Itu pun pergumulannya udah gila, itu berat-beratan. Dan jujur, di sini bukan serba dapat, serba keluar. Tapi saya bersyukur loh, ketika saya keluar, ada aja gitu berkatnya. Ada aja gitu ya. Nah disinilah saya bilang, ini kandang macan. Karena firman Tuhannya gak bisa dimanipulasi. Harus main murni. Semua main murni, dikritisi. Tetapi lagi-lagi, kita berkualitas, tetapi di sisi lain kita harus rendah hati. Nah biarlah firman ini boleh menggugah kita, supaya betul-betul kita tidak terjebak dengan ya fenomena-fenomena yang ada, tetapi terus kita mengkritisinya, supaya ketika kita melakukan atau melayani Tuhan, betul-betul semangatnya adalah seperti apa yang dikatakan Yesus, makananku ialah melakukan dan menyelesaikan kehendak tuh. Yes, itu bisnis kita, tujuan hidup kita ini bukan karena pengen kaya, pengen jabatan ini, pengen ini. Tapi bisnis utama, pikir, cari tahu, belajar gitu ya. Ini yang tepat yang mana? Oh ini salah nih. Nah habis itu lakukan. Cuma mesti hati-hati juga ya. Bagaimana pengetahuan 10 tapi ngelakuin 2. Saya agak terpukul juga. Dan jujur itu yang membuat saya agak ngerem belajar. Belakangan ini saya agak ngerem belajar. Karena ada orang yang sono bodoh teologi, tapi semangat pelayanannya lebih gila. Lebih baik saya tahu satu, naik satu. Tahu dua, naik dua. Tahu tiga, naik tiga. Tok empat, sempat saya kelebihan. Dulu saya pertama kali ABC, gila. Setiap ibadah, saya di mana, saya kritis loh. Apalagi kalau ada tanya jawab, saya tanyangin hamba Tuhan itu di depan. Terus lagi-lagi satu yang saya pelajari. Kasihan banget jadi hamba Tuhan itu ya. Yang kedua, saya cuma jago kritik doang. Padahal hidup saya masih banyak kekurangannya. Kalau saya compare dengan orang yang melakukan, padahal mereka bodoh. Disebab lagi-lagi saya ngerem. Aduh, tar dulu tuh. Saya mundur dulu dah. Ntar biar yang saya tahu ini saya lakuin dulu dah. Percuma juga bertanding ilmu 10, tapi cuma ngelakuin 2. Betul? Ada mereka mungkin taunya mereka cuma 2, tapi melakukannya lebih dibanding itu. Punya semangat yang gila. Nah, bagaimana kita terus bertanding? Supaya betul-betul kita tidak terjebak dan terus mengkritisi sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Selagi-lagi mengkritisi bukan rangka-rangka ingin menjatuhkan, tetapi memang itulah yang diberikan, tugas yang diberikan oleh firman Tuhan. Kita saling menegur, saling menasihati, saling membangun. Memang lebih susah sekarang zamannya, mana ada orang berani mengatakan sesat. Padahal Alkitab bilang, katakan ya, bilang ya. Katakan tidak, bilang tidak. Orang gak berani pendeta ngatakan sesat. Sesat tuh ngomong, ya udah rata-rata. Ya di reform inilah yang berani gitu ya. Memang cukup sulit karena semua jadi serba relatif. Padahal ketika kita menafsir Alkitab kan Alkitab biar Alkitab yang menghakimi Alkitab. Nah, biarlah ini firman Tuhan ini boleh menggugat kita supaya terus berjalan sesuai dengan kehendak-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat firman yang Engkau telah sampaikan bagi setiap kami Tuhan. Biarlah firman yang boleh kami dengar ini boleh Kau tambahkan sebagai pengetahuan untuk mencari tahu apa yang menjadi kehendak Engkau.